Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Wa ya ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat, segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia telah yakin dan tahu bahwa kita memiliki waktu yang terbatas, ajal, umur yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi masing-masingnya. Kematian pasti akan menemui dan menjumpai kita sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah jalla wa'ala. Masing-masing dia kapan akan mengakhiri dunia ini dan akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap diri kita berharap agar kematian kita mendapatkan kematian yang sebaik-baiknya, kematian husnul khatimah, kematian yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dambaan tentunya setiap diri, khususnya orang-orang yang beriman, waktu di dunia yang terbatas, waktu yang sejenak di waktu siang dibandingkan waktu di akhirat. Maka tentunya kehidupan kita yang sebenarnya, orang-orang yang beriman mengetahui bahwa kampung akhiratlah adalah kampung yang abadi selama-lamanya tanpa ada batas akhirnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pembuat syariat yang bijaksana ini, Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan husnul khatimah, akhir kematian yang baik, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan karunia dan anugerahnya. Maka siapapun orang yang meninggal dunia dengan memperlihatkan salah satu dari tanda-tanda tadi, maka kabar gembira baginya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan ini kita akan mengetahui dengan izin Allah jalla wa'ala beberapa tanda-tanda husnul khatimah. Tentu upaya untuk mengetahui bukan sekedar sebagai wawasan, sebagai ilmu, tetapi kita tentunya berusaha untuk meraihnya agar kita benar-benar mendapatkannya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang tadi mengucapkan syahadat pada saat meninggal dunia. Diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, tidaklah satu jiwa meninggal dunia sedangkan dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah selain Allah Jalla wa'ala dan aku sebagai rasulnya, kata Nabi, dalam keadaan yang demikian dia kembali kepada hatinya yang benar-benar yakin melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentu ketika seseorang menghadapi sakratul maut menjadi harapan bagi setiap diri yang meninggal dunia mengakhiri kalimatnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai realisasi apa yang telah dia ucapkan, dia perjuangkan dalam kehidupannya mewujudkan menegakkan tauhid agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengalirnya keringat di dahinya disebabkan hadis Buraidah ibn al-Khuzaib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sedang berada di Khurasan, kemudian beliau sedang menjenguk saudaranya yang dalam kondisi sakit, bahkan telah mendapatinya setelah itu meninggal dunia. Ternyata didapatinya keluar keringat di dahinya. Maka Buraidah ibn al-Husayb bertakbir, "Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kematian orang yang beriman itu ditandai dengan keringat di dahinya." Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang meninggal pada malam Jumat atau siang di hari Jumat sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jum'ah atau pada malam Jum'ah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Kemudian yang keempat, seseorang mati syahid di medan pertempuran. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Imran, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Jalla wa'ala itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan rizki, mendapatkan balasan dari Allah Jalla wa'ala kebaikan, balasan dari Allah Jalla wa'ala. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah ketika perjuangan membela agama Allah Jalla wa'ala dengan didasari keikhlasan semata-mata meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Demikian juga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, ada 6 kriteria orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya akan mereka dapatkan. Yang pertama, kata beliau, "Yughfar lahu fi awwali duf'ati min damih." Akan diberikan ampunan di awal kucuran darahnya. "Wa yara maq'adahu minal jannah." dan dia bisa mengetahui tempat tinggalnya di jannah, wa yujaru min azabil qabr, dan dia dilindungi dari azab kubur, wa ya'manul faza'ul akbar, dan dia diberikan rasa aman dari peristiwa yang besar di akhirat kelak, wa yuhalla hilyatul iman, dihiasi dengan perhiasan iman, wa yuzawwaj min huril 'ain, dan dinikahkan dia dengan bidadari dan diberikan kesempatan baginya, yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribih, untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari karib kerabatnya. Demikian keistimewaan seseorang yang mati syahid, mati di medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mati disebabkan karena terkena penyakit ta'un. Hal ini berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada beliau. Maka Nabi menyatakan bahwa sesungguhnya penyakit ta'un adalah merupakan azab yang dikirimkan Allah jalla wa ala kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dengan itu Allah jadikan sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman ketika ada di antara mereka terserang terkena penyakit ta'un. Tidaklah seorang hamba terserang penyakit ta'un, kemudian dia tetap di negerinya dengan penuh kesabaran, sambil dia mengetahui bahwa dia tidak akan terjangkit penyakit ta'un, melainkan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mempunyai keyakinan demikian, maka melainkan baginya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mati disebabkan karena sakit perut. Hal ini didasarkan tentunya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata fil batni fa huwa syahid." Barang siapa yang meninggal dunia disebabkan karena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mati karena tenggelam, mati tertimpa reruntuhan, sesuai disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyuhada'u khamsatun," bahwa orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Tentunya bukan terbatas dengan hadis ini, maka melalui hadis ini disebutkan ada 5 kelompok yang mati dalam keadaan syahid, yaitu yang pertama al-mat'un, orang yang mati terkena penyakit ta'un, al-gharaq, orang yang mati karena tenggelam, wa sahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan, wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mabtun, dan orang yang mati disebabkan karena sakit perut. Berikutnya, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita yang meninggal dunia selama masa menjalani nifasnya atau disebabkan oleh melahirkan. Disebabkan dasar hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Rawahah. Dia menyatakan bahwa dia tidak lagi bisa beranjak dari tempat tidurnya. Maka beliau bertanya, "Tahukah kalian siapakah para syuhada di antara umatku?" Maka mereka pun menjawab bahwa orang muslim yang terbunuh sebagai syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kalau begitu, jika ukuran yang mati syahid adalah orang yang mati terbunuh di jalan Allah jalla wa ala saja, maka sangat sedikitlah kalau begitu umatku yang bisa meraih mati dalam keadaan syahid." Maka beliau sebutkan di antaranya adalah wanita yang meninggal dunia karena anaknya, dan dengan anaknya masih di dalam perutnya, maka juga dia mati syahid, di mana anaknya itu menarik ibunya dengan plasentanya menuju kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini masih beberapa kita perlu tambahkan mereka-mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah, bahkan tergolong sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka yang mati disebabkan karena penyakit tuberkulosis, penyakit TBC. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-qatlu fi sabilillah syahadah, wan-nufasa syahadah, wal-haraq syahadah, wal-gharaq syahadah, was-sillu syahadah, wal-batnu syahadah. Terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Wanita yang mati semasa nifas juga syahid. Orang yang mati terbakar juga syahid. Orang yang mati tenggelam juga syahid. Orang yang mati karena penyakit TBC juga syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut juga syahid. Sebagian di antara yang disebutkan dalam hadis tadi telah kita lalui pada beberapa masalah yang sebelumnya. Juga orang yang mati di dalam mempertahankan harta yang akan dirampas oleh perampok, oleh pencuri dan sebagainya, mempertahankan harta yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man qutila duna malih faqatala faqutila fahuwa syahid. Barang siapa meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, dalam riwayat barang siapa yang hartanya diambil dengan jalan yang tidak benar, maka dia menyerang dan kemudian terbunuh, maka dia pun sebagai mati dalam keadaan syahid. Demikian juga mati ketika dia berjaga di tapal batas Allah, di tapal batas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendapatkan tugas untuk menjaga perbatasan negeri, wilayah, maka ketika dia menghadapi musuh dan sampai dia terbunuh, maka dia pun sebagai syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjaga di batas tapal wilayah satu hari adalah lebih baik dibandingkan puasa satu bulan dengan qiyamul lailnya. Jika dia meninggal dunia, maka pahala amalan yang pernah dia kerjakan, maka dia akan terus mengalir kepadanya, rezekinya pun akan mengalir, dan dia akan dilindungi dari fitnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sekian tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda untuk berupaya seseorang mati di jalan Allah Jalla wa'ala, tentunya menjadi harapan, keinginan, dambaan bagi setiap diri kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah bagi kita upaya untuk menempuhnya adalah kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini menjalani agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara menelusurinya di atas ilmu yang benar, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula mengikhlaskan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga adanya keniatan dalam hatinya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar dia diwafatkan dalam keadaan mati yang sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita Untuk bisa menuntun kehidupan kita dengan baik. Dan kita bisa menempuh kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita pun juga bisa meraih mati yang sebaik-baik pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Wa radallahumma anil khulafai rasyidin. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa sa'ir as-sahabati ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun ujibu da'wat. Ya qadhi al-hajat. Ya akram al-akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azab an-nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.